dana anggaran. Ojo sembrono tanpa hitungan, ojo sembrono tanpa hitungan. Duporo konco prio wanita, ojo mung jabat sare pekang ayo.